At-Tuqo, meraih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu istiqomah hingga akhir nanti. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kami berharap kalian dalam keadaan baik-baik hari ini. Anak-anakku yang semoga Allah mencintai kalian semuanya, pada kesempatan yang telah lalu, kalian sudah mendengar kisah menakjubkan dari para pemuda Ashabul Kahfi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembacaan kisah berikutnya yang ada pada buku kisah Ashabul Kahfi dan Ashabul Ukhdud yang diterbitkan oleh At-Tuqo. Kisah yang akan kami bacakan kali ini adalah kisah Ashabul Ukhdud yang mempunyai arti para pembuat parit. Nah, bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana kalian, tetap duduk di rumah saja sambil mendengarkan kisah berikut ini. Mari kita simak kisah ini dengan baik. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang memiliki tukang sihir yang sudah tua. Tukang sihir itu meminta kepada sang raja untuk mencarikan seorang pemuda yang akan diajarinya sihir. Singkat cerita, sang raja pun kemudian mendapatkan seorang pemuda untuk si tukang sihir. Lalu mulailah si pemuda belajar sihir. Ketika hendak menuju ke tempat tukang sihir, pemuda itu bertemu dengan seorang rahib atau yang dikenal dengan ahli ibadah. Ia pun duduk di majelis si rahib untuk ikut mendengarkan nasihat-nasihat si rahib. Ternyata nasihat itu membuat takjub si pemuda itu. Akhirnya, setiap hendak pergi ke tempat tukang sihir, si pemuda duduk terlebih dahulu di majelis si rahib. Akibatnya, si pemuda sering datang terlambat ke tempat tukang sihir. Ia pun juga sering terlambat pulang ke rumah keluarganya. Tukang sihir pun marah dan memukul si pemuda itu. Tukang sihir berkata, "Apa yang membuatmu datang terlambat?" Demikian kata tukang sihir. Begitu juga keluarganya, juga marah dan memukul si pemuda ketika ia pulang terlambat. Lalu si pemuda mengadukan keadaannya ini kepada si rahib. Si rahib berkata, "Kalau engkau takut kepada tukang sihir itu, katakan kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku. Jika engkau takut kepada keluargamu, katakan kepada mereka, aku ditahan oleh tukang sihir itu." Anak-anakku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu pun berlalu. Suatu hari, datanglah seekor binatang besar. Binatang besar itu menghalangi jalan orang banyak, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Si pemuda berkata, "Hari ini saya akan tahu ajaran tukang sihir itu yang lebih utama ataukah ajaran si rahib." Dia lalu memungut sebuah batu dan berkata, "Ya Allah, kalau ajaran si rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir itu, bunuhlah binatang ini agar manusia bisa melanjutkan perjalanan. Si pemuda lalu melemparkan batu tersebut. Subhanallah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pemuda itu berhasil membunuh binatang besar itu. Akhirnya, orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanannya. Si pemuda kemudian datang menemui si rohib. Dia menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Si rohib berkata, "Wahai anakku, hari ini engkau lebih utama dariku. Kedudukanmu sudah sampai pada tahap yang aku lihat saat ini. Sesungguhnya, engkau tentu akan mendapatkan cobaan. Apabila engkau ditimpa suatu cobaan, janganlah engkau menunjuk diriku. Anak-anakku yang semoga dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, inilah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan satu lemparan batu, binatang besar itu pun mati. Tentu ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab itulah, Allah menunjukkan kepada orang-orang bahwa ajaran si rohiblah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, semoga Allah merahmati kalian semuanya. Lalu, bagaimanakah kisah perjalanan hidup sang pemuda yang beriman itu selanjutnya? Insya Allah, Ami akan melanjutkan kisah ini di kesempatan berikutnya, hanya di channel Toko At-Tuko. Tetap semangat belajar ya, dan jangan lupa selalu berdoa, memohon kepada Allah agar semua urusan kita diberi kemudahan. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashhabul ukhdud an-nar dzaatil waqud. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ أتكو. Meraih takwa dengan ilmu.